kesempatan dari air mata. Untuk menyeberangi cerita cinta hati yang di barat, engkau yang di timur saling menundukkan. Ku tak sanggup lagi. Akan diriku